Lukas pasal 20. Bak siuro, Isa tengah ke semebut dan ke pesampo habagiat yang teka ni bak potu Allah ubak manusia yang na lambai Tuhan. Imum-imum ule, gure-gure agama, mesajan dengan pemimpin-pemimpin Yahudi, nacit jejak kenan. Dan laju ji pegah ubak Isa. Cini pegah ubah kamu, ada dasai peh drone pebat ban mandumnya, so yang beri haknyan uban drone. Gejawab le Isa, ulun kena tanyong lebih ilai ubak gata. Jika tak pegah ubak ulun. Nabi Yahya gepemano gop ngan hak so, ngan hak Allah atau manusia. Tema, laju awak nyanji muruk pakat. Menyo tak pegah, ngan hak Allah. Gop nyanjet gepegah, menyo menan, pakon gatanyo hana terpercaya ubak gop nyan. Tema menyo tepegah. Gon hak manusia. Ban mandum orang jegelawa tanyo ngon bate. Sebab awaknya je percaya bahwa Nabi Yahya nake sidro Nabi. Dan awaknya laju je jawab. Hana kama tepe. Dan Isa laju ge pegah ubak awaknya. Menyemenan ulun pih hana ulun pegah ke gata. Ngon hak so ulun pebut ban mandumnyo. Isa laju ge calitra ubak urengnya. Misi lain lagenyo. Na sidro ureng yang dipula saboh kebung tanoh ke lampu anggu. Lampu jihnyan laju ji pesiwa ubak padum roh ureng yang but jih cit tukang melampu. Olehnyan ji ureng po lampuhnyan laju jijak bungka u tempat lain dan tinggai di nanggolgopnyan lam timpo yang trip. Oh katrok wate boh anggunyan tepot di ureng po lampu anggunyan laju ji yujak pelayan jih ke jejak lake jembaji bak ureng yang siwa lampu jihnyan. Temale ureng siwa lampunyan laju jipoh pelayanyan dan jiyu wongan jaroso. Dan le ureng po lampunyan jiyu jak tema pelayan jih yang lain. Sabancit lage pelayan yang pun pelayan nyopih jipoh ngon jihina le ureng siwa lampu anggunyan dan jiwo ngon jaroso. Olehnyan ureng po lampunyan jiyu jak tema pelayan jih yang kele. Dan pelayannya pih laju jipoh olehnya jiti ulua pagar lampuhnya. Akeji hurung po lampuhnya laju jipegah. Punya haruh lem pesanan atau awaknya. Bahulun juja anak yang paling nunggasi. Pasti anak ulun yang dihormat lewaknya. Temale awaknya siwa lampuhnya menanjinging anak hurung po lampuh kero yang jakbak ji. Awaknya laju jimarit sabi kedrono. Nyopat ji ahli warih po lampuhnya. Jak tapoh mati jihnya. Mangat tanyo juta teme atra warisan jihnya. Temali awaknya laju jibahu anu ureng po lampuhnya udua pagu dan laju jipoh mati anaknya. Dan laju gepegah le Isa. Nyan, menye ureng po lampuhnya jiwa pun yang haruh jipebut atau ureng-ureng yang siwa lampuh jihnya. Pasti yang po lampu teka dan jipoh mati ban mandum ureng yang siwa lampuh jihnya. Dan jijuk lampu anggunyan ubak ureng siwa yang lain. Banji dengo habanyan, jipegah ke le ureng ramenyan ubak Isa. Hana sagai-sagai. Isa genging atuh awaknyan dan laju gepegah. Menyemenan kepeguna ji ayat Alkitabnyo, bate yang hana jipeguna le utuh rumoh, bate nyan kajit ke bate yang pun. So mantong ureng yang rebah atuh bate nyan ji hancur. Dan so mantong yang ditimpok oleh batenyan laju tegiling jid ke abe. Gure-gure agama dan imum-imum ule jitepu bahwa misu-misu yang gepegah le isanyan rod atuh jih. Le sababnyan awaknyan kananit kena drop gopnyan watenyan cid. Tema awaknyan temakut ke ureng rame. Dan awaknyan laju jimita watenyang pah. Awaknyan laju jisugo ureng lain mangat jiti memperango lagi ureng memperango yang ikhlas. Dan jiu ba urengnyan mangat jijubak ngon membago semua ngon temanyong. Mangat awaknyan narot jiserah gopnyan ubak wewenang kekuasaan gubernur. Tema le ureng-ureng yang ka kenong sulengnyan laju jipegah ubak Isa. Bapak gure, kamu metepu bahwa mandum yang bapak pebut ke kamu nyan betul. Dan kamu pih, kamu tepu bahwa bapak ne perno kamu ngon cara terus terang ke hai kehendak Allah. Sebab bapak hana ne pebeda manusia. Ngon sababnya ci bapak pegah ubak kamu. menurut peraturan agama tanyo, pekejut tabayu cuke ubak kaisar atau hana. Dan isa getupu akai awak nyan yang lisik nyan, sabab nyan laju gepegah. Ci pelemah ubak ulun saboh ke peng-peng pira, gamba dan nan so kehnyang na bak pengnyo? Gamba dan nan kaisar, jawab awak nyan. Menyomenan. Ken isa ubak awak nyan. Jok keh ke kaisar, punyang atra kaisar, dan ubak potu Allah, punyang atra Allah. Dan nyatat-hat, dikeureung rame nyan pih, awak nyan hana jiteme but isa nyang salah. Awak nyan sengap mantong, dan kagum atuh pupu nyang kagejawab le isa nyan. Na paduk dro nibak golongan ureng saduki, jijak merempok ngon isa. Awak nyan nakeh perte, ureng yang mempendapat bahwa ureng yang kamate hana udip le. Awak nyan jitanyong bak isa. Bapak gure, Nabi Musa getulih hukum lagenyo ke getanyo. Menyo sidro ureng agam mati, dan ureng nyan hana jitinggai anek. Cedara ureng nyan haruh jimekawin ngon inong balenyan, mangat jit jibri keturunan ke ureng yang matinyan. Kakuh na tujuh dro ureng mecedara adongan adun. Nyang tuha jimekawin, ahlihnyan mati hana jitinggai anek. Ahlihnyan yang kedua mekawin ngon inong balenyan, dan urengnyan pih mati hana jitinggai anek. Hai nyang lagenyan rut tema atuh cedara jih nyang kele, dan sampo ubak nyang ketujuh. Dan akeji, ureng inong nyan pih meninggai dunya. Oh uradudo wate ureng mati tepu udip lom tema. Perumoh sokeh ureng inong nyan, sabab bantujuh dro ado adunyan kajim kawin ngon ureng inong nyan. Gejawab le isa, ureng udip bak saatnyo jima kawin. Tema ureng-ureng yang patut tepebedoh oh kalih mati, dan udip bak jamun yang tema teka awak nyan hana mekawin. Keadaan awak nyan lage malaikat, dan hana jite mati, awak nyan nake ane-ane Allah. Sabab awak nyan kata pebedoh kerai nibak mati. Nabi Musa kero kage pegah ngon terangtat bahwa ureng mati tema gepebedoh lom tema. Lam tulisan gop nyan kehai tamah moduro, nyang hunyan gop nyan gepegah bahwa Tuhan si bago Allah Nabi Ibrahim, Allah Nabi Ishak, dan Allah Nabi Yakub. Nyan, deh nyata, bahwa Allah nyan bukan Allah ureng mati. Allah ureng-ureng yang mantong udip, sabab ke Allah keh ban mandum ureng udip. Na padup dro gure agama, laju je pegah. Yang menjawab leh bapak guri yang jeroh lumpahna. Sabab nyan, awak nyan hana jijut temanyong sapupih ubak isa. Isa getanyong ubak awak nyan. Pakriban keh jet tepegah, bahwa raja yang bahas labat nyan keturunan Nabi Daud. Padahai Nabi Daud kero kagepegah lam kitab Zabur. Tuhan mefirman ubak lun, duk keh belah nenlun. Sampo lun pujit ban mandu musuh-musuh gata, takluk ubak gata. Tema menyo Nabi Daud gepegah raja yang bahas labat nyan. Tuhan, pakriban mungkin gop nyan keturunan Nabi Daud. Dengoh ureng rame yang na disinan, jidengo isa gepegah haba. Gopnyan laju gepegah ubak murid-murid ge. Beate-ate ke gure-gure agama. Awak nyan galak jijak-jak ngon baja jubah nyang panjang. Dan galak jihormat legop lam pasai-pasai. Awak nyan galak ke tempat nyang terhormat menyo jijak urumah ibadat dan bak tempat-tempat ureng kanuri. Put awak nyan temipe dan jipengut inong-inong bale sira jirepah rumah inong balenyan. Dan jut ji som-som buji nyang jehet nyan. Awak nyan ji mendoa panjang-panjang. Hukuman ate awak nyan, oh urududo berat lumpahna.